Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, di malam kali ini kita masuk hadis pertama dari bab haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan kezaliman. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Jabir radhiyallahu anhu. Hadis kita di malam kali ini dari sahabat Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya sama-sama sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqu adz-dzulma, ittaqu adz-dzulma. Lindungilah diri kalian dari perangai kezaliman. Lindungilah diri kalian dari perangai kezaliman. Jauhi kezaliman. Ya. Jauhkanlah diri dari diri kalian kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ittaqu adz-dzulma. Ittaqu adz-dzulma. Baik mendzalimi haknya Allah atau mendzalimi haknya sesama. Fa inna adz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Maka sungguh kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi kezaliman itu akan memberikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Apa arti zalim? Zalim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contohnya kesyirikan. Tempatnya ibadah harusnya kepada Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah, maka kesyirikan dinyatakan kezaliman. Beribadah hendaknya di atas teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat dibangun di atas hawa nafsu dan keinginan jiwa, tidak dengan contoh dan teladan, maka ini kezaliman. Ittaqu adz-dzulma. Jauhilah oleh kalian kezaliman. Lindungi diri kalian dari perangai kezaliman. Karena kezaliman itu akan menuai kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Berarti kezaliman dosa apa ini? Besar. Ya. Wattaqu syuhha, kata Nabi alaihi salatu wasallam selanjutnya, wattaqu asyuhha. Dan jauhilah dari kalian perangai asyuh. Apa asyuh? Rakus dengan harta. Rakus dengan harta. Syuh itu di atasnya bakhil. Jadi kalau syuh semangat nyarinya, bakhil mengeluarkannya. Dan itu tingkatnya sudah sangat gitu loh. Itu syuh. Wattaqu asyuhha. Dan jauhilah oleh kalian sifat asyuh. Semangat mencari harta berlebihan, rakus dan juga sangat-sangat bakhil. Definisi Indonesianya panjang, tapi Arabnya cuma dua huruf, tiga huruf saja. Asyuhha. Fa inna asyuhha ahlaka man kana qablakum. Makarena yang namanya sifat rakus kepada harta, ini benar-benar telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Apa saja kalau tolak ukurnya uang, harta, itu merusak. Suami istri misalnya. Pernikahan dibangun di atas harta, bukan di atas agama. Ini juga akan rusak pernikahan itu. Pertemanan juga demikian. Pertemanan kalau dibangun di atas harta, ini juga akan seringkali pecah. Ya, pecah. Semua hubungan yang dibangun di atas sebab faktor harta ini benar-benar berakhir dan berujung dengan kerusakan. Apalagi seseorang memiliki sifat syuh. Wattaqus syuha, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan jauhilah oleh kalian sifat asyuh. Karena sungguh asyuha benar-benar membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum, kata Nabi, hamalahum, membawa mereka ala ansafaku dima'ahum, untuk menumpahkan darah-darah mereka. Gara-gara sifat syuh, ini mereka menghalalkan darah. Ya. Benar-benar yang namanya asyuh, rakus dengan harta, membawa orang-orang sebelum kalian tega membunuh. Tega membunuh. Mafia-mafia itu ya, tega membunuh karena uang lalu kan? Karena uang. Ya. Dan tidak jarang kita dengar anak membunuh orang tua, membunuh kakak adiknya, dimutilasi dikubur, ternyata warisan. Ternyata apa? Uang. Ternyata ekonomi. Terjadi memang. Ya. Wattaqus syuhha, hati-hati kalian dari sifat asyuh, karena sifat ini benar-benar membinasakan orang-orang sebelum kalian. Membawa mereka untuk tega membunuh, tega menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum. Dan menghalalkan, ya, menghalalkan apa yang haram atas mereka. Rahu Muslim. Karena sebab pengin dan rakus dengan harta, kehormatan saudaranya dilanggar. Maaf saja jual diri. Maaf saja ini jual diri karena apa? Harta, faktor ekonomi katanya. Kemudian juga na'am menjual kepercayaan. Ayo investasi, investasi, investasi, ternyata dibawa kabur karena apa? Uang. Kan menjual kehormatan itu namanya. Orang tidak percaya lagi sama kita. Orang tidak percaya lagi sama dianya ini. Menjual kepercayaan. Ya. Seorang muslim itu tidak akan menganggap rupiahnya lebih mahal dari kehormatannya. Itu ucapan ulama. Ya. Ulama menasihatkan jangan jadikan kehormatanmu lebih murah dibanding rupiah. Ya. Karena sebenarnya akhlak yang mulia, yang itu akan mengangkat kehormatan seseorang, itu mata uang yang laku dimanapun kita berada. Asalkan kita berakhlak itu ya, kita akan laku dimanapun dan mahal. Seorang yang memiliki akhlak dapat dipercaya, profesional, amanah, jujur. Itu seringkali malah disayang sama orang tanpa batas. Tanpa apa? batas. Kalau orang terkenal amanah, jujur, ownernya kadang-kadang menggaji sesuai keinginan dia. Berbeda dengan seseorang yang justru menjual kepercayaan. Jadi kata Nabi, wastahallu maharimahum. Karena sebab sifat asyuh tadi, membunuh jadi tega, melanggar yang haram-haram juga siap. Wastahallu maharimahum. Apa yang haram? Selain darah, harta dan kehormatan kan? Harta dan kehormatan. Jadi dia tidak memandang lagi halal haram, mau bisnis, mau hubungan sama orang, yang penting banyak hartanya. Ya. Jadi ketika kita mencari harta, rambu-rambunya adalah halal atau haram. Kan gitu. Jangan banyak atau sedikit, tapi halal atau haram. Mengandung kedzaliman atau tidak. Dimanage diri kita, jangan memiliki sifat asyuh. Jangan memiliki sifat apa? Asyuh, rakus dan bakhil. Asyuh itu rakus dan bakhil. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun, ya, atau juga di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Surat Al-Hasyr ayat ke-9. Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dilindungi dari sifat syuh pada dirinya, berarti untuk menghindari perangai ini butuh pertolongan Allah atau tidak ini? Butuh. Karena umumnya manusia itu lihubbil khairi la syadid, benar-benar cinta harta. Kita itu hukum aslinya kita itu cinta harta. Kalau belum ngaji yang ngawur-ngawur mesti. Kalau kita belum taklim, belum mengenal hadis, belum mengenal bimbingan Allah dan Rasulnya, hukum asli kita ini cinta harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa may yuqa shuhha nafsihi, dan barang siapa yang dilindungi dari sifat syuh pada dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, orang kalau tamaknya kepada dunia itu minim, kesolehan akan tampak pada dirinya. Ya, bukan artinya orang kaya tidak bisa soleh. Ya, bisa. Orang kaya bisa soleh. Tapi seringkali kalau orang itu kaya justru tidak soleh. Seringkali. Ya, seringkali. Jadi orang kaya yang bisa menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah itu lebih jarang. Itu lebih apa? Jarang. Silahkan baca biografi para sahabat Nabi. Mayoritas fakir. Mayoritas. Yang kaya ada Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ada. Yang kaya itu ada. Rata-rata fuqara. Rata-rata apa? Fuqara. Pada kisahnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, ya, wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah, alam taro ila ladzi hajja Ibrahim fi rabbi, tidakkah engkau wahai Nabi melihat dan memperhatikan ketika Ibrahim mendebat Raja Namrud, ya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim mengatakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabku itu yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Kata Raja Namrudnya, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi maksudnya beda. Saya bisa membiarkan orang tetap hidup, ya, bukan menciptakan. Dan aku bisa membunuh itu. Itu pun sebenarnya di bawah ketentuan Allah. Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau engkau menganggap dirimu mampu, jadi Nabi Ibrahim bukan mengalihkan pembahasan, bukan, tapi Nabi Ibrahim mengikuti arah pikirannya Namrud. Namrud mengatakan aku bisa membunuh dan bisa apa? nam bisa menciptakan dan bisa mematikan. Ya Thayyib, kalau itu yang dimaksud dalam menciptakan dan mematikan hakiki seperti Allah, Nabi Ibrahim mengikuti alur pikiran dia. Robku itu mendatangkan matahari dari timur. Sekarang lawan. Terbitkan dari barat. Kan gitu. Fabuhital ladzi kafar. Orang kafir ini tidak bisa bicara. Terbungkam. Artinya, ucapan dia ana uhyi wa umit. Maksudnya, membiarkan hidup dan membunuh. Kan berarti. Ini diambil faedah. Seringnya kalau orang punya kekuatan harta. Jadi suka gini nih. Togo. Ya, kalau orang itu diberi kekuatan harta, diberi kedudukan, ya, sudah punya harta, punya kedudukan lagi. Ini seringnya apa? Menolak al-haq, menjadi orang zalim. Menjadi orang apa? Zalim. Itu pembahasan di mana kalau orang kaya itu bisa soleh, tapi lebih jarang. Tapi lebih apa? Lebih jarang. Kalla innal insana layatagha arra'ahu staghna. Sekali-kali tidak. Manusia itu akan melampaui batas. Di saat apa? Di saat menganggap dirinya sudah cukup. Sudah apa? Cukup. Maka Allah berfirman lebih jelas lagi di dalam surat Asy-Syura. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan secara luas rizki kepada hamba-hambanya, pasti, ya pasti mereka akan zalim. Pasti mereka akan zalim. Yang mengatakan pasti itu yang ngerti ghaib dan yang ngerti kenyataan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala membuka rezeki yang luas, pasti manusia itu, bukan kemungkinan, pasti mereka akan zalim. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, namun Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sesuai kadar yang Allah kehendaki. Ini. Jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi alaihi salatu wasalam menggabungkan antara tahzir dari kezaliman dengan sifat asyuh? Karena sifat asyuh akan menimbulkan kezaliman. Ya. Nah, Nabi di awal hadis bersabda, "Ittaqu az-zulma." Hati-hatilah kalian, jauhi kezaliman. Karena kezaliman itu akan menuai, memberikan, membuahkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Lah kok tiba-tiba Nabi menyampaikan ittaqus syuha. Hati-hati kalian dari sifat rakus dunia, bakhil dengannya. Itu asyuh. Seringkali orang kalau punya sifat ini dan tidak dihilangkan, zolim. Zolim. Dari kesyirikan, kebid'ahan. Jangan dikira kebid'ahan tidak menghasilkan uang. Ya. Kebid'ahan, ajaran-ajaran yang dibuat-buat, untuk sebagian orang itu merupakan penghasilan, benar-benar penghasilan, ya. Sehingga ketika ada orang menyuarakan al-haq, benar-benar, walaupun kita harus hikmah ya, harus hikmah, ketika kita mengatakan ini sebenarnya bid'ah, ini tidak sesuai dengan sunnah, marah mereka, marah. Karena mereka sudah tergambar, kalau orang mulai pada paham, ziarah dengan safar pada kuburan-kuburan itu tidak disyariatkan, bisnya nganggur. Ya, padahal lumayan, ya, sekali trip, sekali keluar bus pariwisatanya, ya, lumayan. Kalau 12 rombongan karena bisnya 12 kan lumayan. Bus pariwisata itu kalau keluar berarti menghasilkan duit. Berbeda sama bis omprengan kan? Kalau bis omprengan bisa jadi nutur orang itu penumpang belum tentu dapat. Tapi kalau bis pariwisata itu kan orderan sifatnya. Kalau lagi berhenti istirahat ya nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau ada panggilan kan keluar. Nah, di antara yang menghasilkan itu apa? Semua yang dikaitkan dengan agama. Semua yang dikaitkan dengan agama itu seringnya laku. Seringnya apa? Laku ini ziarah. Ya, ziarah. Makanya mereka mulai marah ketika ada orang yang mulai meluruskan pemahaman. Ya, ziaratul kubur disyariatkan agar kita mengingat akhirat, agar kita juga mendoakan sahibul qabri. Walaupun sudah meninggal, itu kan tetap saudara kita. Walaupun sudah meninggal itu saudara kita. Muslim itu ya diajari sayang kepada saudaranya walaupun sudah berpisah. Apalagi masih sama-sama hidup kok suka ghibah, suka namimah, suka mencurigai saudaranya, enggak masuk. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tahasadu. Ya, jangan saling hasad. Ya, naam. Dan kezoliman ini memang memecah belah. Memang memecah belah. Maka Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim itu saudaranya Muslim yang lain. Syaratnya apa? Satu, kata Nabi, La yazlimu. Jangan menzolimi. Kalau ada kezoliman, pasti pecah ukhuwahnya. Wa la yakhdhuluhu. Jangan membiarkan. Membiarkan itu maksudnya, saudaramu butuh bantuan, kamu mampu, tapi kamu membiarkan. Itu juga membuat jengkel. Ya. Enak jengkol apa jengkel? Nah, enak jengkol ya. Kalau jengkel kan makan hati. Nah, kalau jengkol membawa kenyang lah insyaallah. Nah. Wa la yahqiruhu. Dan jangan merendahkan. Jangan zalim, jangan membiarkan, jangan merendahkan. Kalau ada merendahkan, tidak akan jadi ukhuwah. Tidak akan jadi apa? Ukhuwah. Karena kezaliman. Karena apa? Kezaliman. Baik. Nabi SAW, sekali lagi kita kembali ke hadis. Setelah mengingatkan kezaliman, mengingatkan asyuh. Rakus harta, bakhil mengeluarkannya. Karena ini sangat besar potensinya kalau orang memiliki sifat ini untuk zalim. Untuk zalim. Coba kalau orang tidak memiliki sifat ini, dia ditegur walaupun punya bis 10 untuk tadi ya kemaksiatan atau kebid'ahan, cepat tobat dia pasti. Astagfirullah. Berarti ini enggak tepat ya. Seperti itu cepat dia akan kembali. Ya. Berarti kalau seperti ini besok bis saya mau untuk biro-biro umroh saja. Misalnya kan gitu. Masuk kan? Naam. Untuk ngantarkan jamaah ke bandara sajalah kalau begitu. Ya. Kan banyak alternatif rezeki halal. Banyak alternatif rezeki apa? Halal. Barakallahu fikum. Naam. Demikian pula segala jenis dosa-dosa besar itu banyak kaitannya faktor ekonomi. Ya, faktor apa? Ekonomi. Maka Allah berfirman, "Asy-syaiton ya'idukumul faqra." Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kalau kita sudah takut fakir, wa ya'murukum bil fahsya, mudah diperintahkan yang buruk-buruk yang lain. Kalau kita sudah takut fakir tuh disuruh riba mau, dirayu oleh setan untuk menipu mau, disuruh melalaikan sholat ibadah mau, ya, disuruh zolim mau, bahkan disuruh syirik mau, ya, kamu murtad ya, mau ya masuk agama Kristen, Nasrani atau agama apapun ya, nanti ada jaminan bulanannya, mau, ya. Nah, mau. Yang penting antum murtad. Yang penting kamu keluar. Mau. Karena faktor ekonomi. Ya. Tidak sedikit. Walaupun kadang-kadang kita membayangkan itu orang-orang primitif. Keterbelakangan. Tapi nyatanya juga tidak. Ya, nyatanya juga apa? Tidak. Banyak juga orang yang seperti ini. Karena faktor apa? Ekonomi. Dan Islam itu memang mahal. Orang mu'alaf itu seringkali ujian pertamanya adalah diboikot keluarga sama ekonomi. Jadi kalau keluar dari Islam ekonominya berkembang, tapi masuk Islam itu harus berjibaku. Ujian karena surga itu mahal. Karena surga itu apa? Mahal. Wa minadzulmi matlul ghani. Termasuk kezoliman yang berkaitan dengan asyuh ini. Mengulur-ngulur membayar hutang dalam keadaan mampu. Ini kan sifat asyuh. Di antara cabang dari sifat asyuh itu. Rakus pada harta, pelit. Akhirnya apa? Punya hutang pun dia tidak akan memikirkannya. Yumatilun. Ya. Dia akan mengulur-ngulur. Sampai yang nagih, bosan. Sebenarnya kan utang piutang di tengah Islam itu rahmat. Utang itu halal apa haram? Halal sebagai alternatif. Satu sama lain saling membutuhkan. Ya. Harus adanya kasih sayang memang. Yang utang kasih sayang kepada yang menghutangi. Yang menghutangi jelas kali. Sudah jelas memberikan kasih sayangnya. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fa nadziratun ila maisarah. Apabila saudaramu yang berhutang itu jatuh tempo namun belum punya uang, benar-benar belum punya uang, maka wajib untuk diulur, diberi tempo waktu. Wajib loh, bukan sunnah, wajib. Kalau dua-duanya jujur, yang ini nih memang enggak ada, maka dikasih tempo ya. Naam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Kalau jujur ya, kalau jujur. Tapi kalau dari pertama niat zalim, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesulitan. Kapan bayarnya? Besok. Bulan besok. Begitu sampai bulan besok di WA, di SMS, enggak nyambung-nyambung, putus-putus. Ya. Begitu besoknya lagi, nyambung lagi, minta uzur lagi. Yang seharusnya satu bulan, jadi 4 bulan. Jadi 4 apa? Bulan. Ini. Barakallahu fikum. Ini hadis pertama ya. Ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua, kita masuk hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha." Lam di situ menyimpan kata yang disembunyikan. Apa? Sumpah. La tu'addunnal huquqa ila ahliha. Demi Allah. Benar-benar hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Jadi kedoliman-kedoliman itu. Kalau kita dolim sama harta orang di dunia. Atau kita dolim pada darah orang. Atau kita dolim pada kehormatan orang. Pada hari kiamat itu akan dikembalikan. Akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa dibela oleh siapapun karena hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. La tu'addunnal huquq. Di situ enggak ada kalimat wallahi kan? Tapi dijelaskan oleh ulama itu sumpah karena lam di situ adalah jawaban pada sumpah yang tersembunyi. Nah, itu indahnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu cuma lihat lamnya saja ada yang sembunyi. Ya. Itu namanya lam ya. Lam muzahlafah, ya. Atau lam tahqiq. Namanya banyak. Tapi intinya lam itu menunjukkan adanya sumpah. Wallahi demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, benar-benar hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Rawahu Muslim. Sampai dibalaskan untuk kambing yang tidak bertanduk dari kezaliman kambing yang bertanduk. Jalha itu kambing tidak bertanduk. di dunia dizolimi sama kambing yang bertanduk. Ini kambing, ya. Apalagi manusia, ya, apalagi manusia, karena ini lebih kuat hartanya, suka mendolimi yang lemah hartanya. Lebih-lebih lagi akan dibalas. Yang ini karena jabatannya lebih tinggi, suka mendolimi bawahannya. Perintah semau-maunya, ya. Naam. Karena yang bawahannya jawabnya siap dan gitu sih, ya. Yang bawahnya sudah siap, siap, siap, toh, ya. Atasnya jadi barakallahu fikum kayak orang enggak pernah akan mati, ya. Punya kekuasaan terus menerus, ya. Fitnah, fitnah. Ini dicontohkan oleh Nabi enggak tanggung-tanggung loh. Hewan. Hewan bisa berkomunikasi enggak? Bisa tulung-tulung enggak? Enggak kan? Kalau manusia kan didolimi lapor. Ya. Mengadu, ya kan manusia itu? Taruhlah sampai tingkatan manusia itu didolimi tapi enggak bisa ngadu. Enggak usah pusing, pasti Allah akan kembalikan. Ya. Namun saya ngadu paling juga jadi ribet, enggak akan kembali hak saya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membela orang-orang yang didolimi. Ya. Naam. Maka hati-hati, jangan sampai kita zolim kepada seseorang yang mereka, yang dia ini sampai tidak bisa bicara. Sampai dia tidak bisa bicara. Dicontohkan di sini apa? Kambing. Kambing memang enggak bisa bicara, ya. Hatta yuqada lisyatil jalha. Sampai akan diadili haknya kambing yang tidak memiliki tanduk dari kambing yang memiliki tanduk. Ya, tanduk. Jadi di sana ada orang-orang yang dizalimi dan enggak bisa melapor, enggak bisa. Ya. Enggak bisa melapor itu mungkin karena takut, enggak bisa bicara. Orang itu ya kalau enggak bisa komunikasi, tadinya mau mengadu malah jadi pencemaran nama baik, ya. Dianya dizalimi, pengin lapor, bahasanya salah, malah dituntut balik, ya. Nah, sudah jatuh, ya, ketimpa tangga lagi. Ketiba tangga lagi, ya. Nah, maka sangat mungkin di sana ada saudara-saudara kita yang merasa terzalimi, ya. Akhirnya hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersumpah. Nabi kok sampai bersumpah? Berarti kan kita harus percaya, yakin kalau kita dizalimi pasti akan dikembalikan. Yang penting jangan mendolimi, ya. Kalau dizalimi ada janji akan dibela oleh Allah. Tapi kalau mendolimi, lah ini bahaya. Kita mau minta tolong kemana? Ya. Nabi sampai bersumpah. Ustaz bersumpah aja kita percaya banget, ya. Demi Allah, demi Allah. Kok Nabi bersumpah, pasti jujur. Nabi bersumpah, pasti demi Allah, hak-hak itu akan dikembalikan pada hari kiamat. Tidak akan hilang haknya seseorang. Tidak akan hilang, tenang aja. Maka Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ya. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Dan janganlah engkau mengira Allah Subhanahu wa taala lalai dari kelakuan-kelakuan orang zalim. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan pada hari mata-mata itu terbelalak. Maksudnya apa? Dibalas hari kiamat. Jadi kalau kamu ini jadi mafia misalnya, jadi orang jahat yang pintar banget, kejahatan tuh ditutupi, tutupi, tutupi, tutupi, tutupi, tutupi sampai mati enggak ada yang tahu. Sampai kita mati itu gak ada yang tahu. Sampai bertahun-tahun dan sudah dilupakan orang gak ada yang tahu. Ternyata kita mendolimi gitu. Jangan mengira Allah lalai. Diakhirkannya itu karena memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Barakallahu fikum. Al-haq alladzi laka in lam tastawfihi fid dunya istawfaitahu fil akhirah. Hak yang engkau tidak dapat di dunia, hak yang engkau tidak dapat di dunia akan dikembalikan di akhirat. Keyakinan ini akan membuat kita tenang melihat pemerintah zalim. Ya. Nah, kita dizalimi pemerintah misalnya, diambil harta kita, dibikin peraturan yang mencekik. Perintah Nabi sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mintalah hak kalian kepada Allah, gitu kan? Pernah dengar hadis? Mintalah hak kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tunaikanlah kewajiban kalian kepada pemerintah kalian. Yang kalian tidak ada kandungan maksiat. Tidak ada kandungan apa? Maksiat. Ini hadis seperti ini penting kita pelajari. Karena kita sudah dekat. Ya, sudah dekat tahun-tahun coblosan. Ya, memang masih agak jauh tahun coblosan itu. Cuman sales-salesnya sudah mulai muncul. Ya. Dan sales itu pasti... Nah, tidak akan lepas dari memojokkan pemerintah yang sekarang ada. Ya, pemerintah sekarang ini begini, haknya rakyat. Kita ini katakan, kezaliman tidak akan pernah setuju kan? Kezaliman tidak pernah akan kita setujui. Ya. Tapi ikutilah bimbingan Allah ketika bermuamalah dengan hukam. Ya, hukam. Di antara yang membuat kita melanggar bimbingan Nabi untuk bersabar adalah kebanyakan menelan berita politik, ya, ya, yakin kamu tidak berpolitik, ya, kan seperti itu kadang-kadang, ya, sabar. Di antara yang menipiskan kesabaran kita tuh ini, karena kita banyak menelan informasi yang kalau nggak dicari aja datang sekarang ini, nggak dicari aja datang, ya, ternyata pemerintah rezim ini begini. Luar biasa, padahal gantinya besok juga manusia biasa. Ya. Siapa yang tidak mengenal Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi alaihi salatu wasalam. Yang kata Nabi, kalau aku punya putri yang ketiga, akan aku nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau bicara sedekah sudah di luar nalar. Beliau itu sedekahnya banyak banget dan jariah serta manfaatnya jelas. Beliau pernah membawa dinar-dinar diberikan ke pangkuan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, sampai Nabi itu ngambil dinar sambil dibalik-balik ini Nabi mengatakan madarra Utsman ba'da hadza. Tidak akan memadaratkan Utsman setelah infaknya ini. Karena memang Nabi butuh donasi itu mau perang itu. Tahu ketika Utsman jadi khalifah, ya, di demo Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman maksum apa enggak maksum? Tidak maksum kan ya, walaupun beliau itu ininya banyak, jasanya kepada Islam banyak. Ketika menjabat khalifah, di antara yang pernah terjadi, beliau menunjuk Abdullah ibn Abi Sarh sebagai gubernur beliau di Mesir. Qaddarullah Abdullah bin Abi Sarah ini zalim. Qaddarullah. Akhirnya para sahabat pun mendapatkan ya. Karena 700 orang Mesir itu datang ke Madinah dan mengadu kepada para sahabat. Akhirnya sahabat-sahabat seperti Talha bin Ubaidillah datang kepada Utsman menyampaikan ini harus dicopot, harus diginikan. Ya. Ala kulli hal, ringkas ceritanya ya, Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi saja, itu ada saja pihak yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Apalagi presiden kita. Apalagi pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Ya, makanya ya hadis kayak gini ini penting. Hak kalian akan didapati di akhirat. Baik hak kalian terkait pemerintah atau dengan saudara kita ini. Kita didolimi saudara kita sendiri, kita didolimi oleh kakak, didolimi oleh adik, didolimi. Sampai gak bisa ngomong, tenang saja. Pasti akan dikembalikan. Jadi kaidahnya jangan kita menjadi ahli maksiat karena saudara kita mendolimi kita. Paham gak? Jadi kalau saudara kita zalim sama kita, jangan dibales dengan kezaliman gitu maksud saya. Ya. Pemerintah zalim sama kita misalnya. Kita itu jangan malah zalim juga pada haknya mereka. Mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis-hadis seperti ini harus kita cermati, harus kita renungi, apalagi di zaman sales sudah mulai berkeliaran, ya, sales politik, ya. Nah, ini bahaya. Hatta innahu yuqtassu lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Sampai kambing tidak bertanduk akan diadili, akan diberikan keadilan. Fa idza kana yaumul qiyamati qadallahu baina hataini syatain waqtassa lisyatil jalha minasyatil qarna. Kalau dua kambing yang tidak bisa bicara dan tidak berakal saja diadili, tidak paham juga kan, dan tidak bisa lapor, ya. Nah, bagaimana kalau hamba-hambanya? Bagaimana kalau kita ini manusia? Maka jangan pernah zalim. Jangan pernah zalim. Salah satu yang membuat kita bisa zalim apa tadi? Rakus pada harta dan bakhil dengan harta. Ya. Jadikan kehormatan kita, agama kita lebih mahal dibanding rupiah kita. Itu dipegang. Ya, dipegang, benar-benar dipegang. Ya. Agama kita harus lebih mahal daripada rupiahnya kita. Jadi timbangan dari setiap muamalah kita itu agama kita tercoreng atau tidak. Itu. Tercoreng atau tidak. Nabi SAW pernah bersabda apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara halal dan haram ini ada yang mustabihat. Mau dibilang halal ada haramnya, mau dibilang haram ada halalnya. Enggak jelas. Banyak manusia yang tidak mengetahui. Ya. Tapi Nabi memberi arahan. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari yang tidak jelas ini, ya, dia akan terlindung agama dan kehormatannya. Ya. Kalau tiba-tiba itu ternyata haram, kan berarti agamanya berkurang. Kalau ternyata itu haram, juga jadi omongan orang. Kehormatannya juga akan apa? Jatuh. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Bisa meninggalkan syubhat. Kuncinya apa? Jangan syuh. Itu tadi. Maka Nabi itu ketika bersabda memang wahyu. Jadi ittaqudz zulma, terus bawahnya ittaqush syuh. Karena itu kunci itu. Kalau kita punya rakus ya kepada dunia, itu kita akan berbuat zalim. Kita akan berbuat apa? Zalim. Ada lima kriteria kalau kita mau menjadikan orang sebagai teman. Ya, satu berakal. Satu apa? Berakal. Dua punya akhlak. Ya. Tiga ya, bukan ahlul bid'ah. Bukan ahlul bid'ah. Yang keempat, bukan pecinta maksiat, fasik. Kelima apa? Bukan orang rakus dunia. Kalau kita punya teman rakus dunia, antum bisa dijual. Ya. Antum itu bisa dijual. Benar-benar antum bisa dizalimi. Hati-hati. Nah, satu cari yang berakal. Kenapa cari yang berakal? Karena kalau teman yang tidak berakal, pinginnya berbuat baik sama kita, namun karena dia enggak mudeng caranya, tidak paham, akhirnya malah memudaratkan kita. Ya, cari teman tuh yang bisa mikir gitu loh. Jadi teman yang bisa mikir itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk kita dengan cara yang benar. Tapi kalau orang yang enggak bisa memikirkan, niatnya baik, ingin memberikan kita kebaikan. Tapi karena gak punya akal, akhirnya apa? Memadorotkan. Yang kedua, husnul khuluq. Bagus akhlaknya. Walaupun berakal, tapi akhlaknya jelek, bahaya. Tiga, bukan ahlul bid'ah. Empat, bukan orang fasik. Kenapa? Orang fasik itu ya, cinta maksiat. Allah aja dia tidak takuti, apalagi haknya kita. Ya. Kemudian yang kelima, wala harisin ala dunia. Dan bukan orang yang rakus pada dunia, atau ini punya sifat syuh. Punya sifat apa? Syuh. Ini lima ini, yang menyebutkan al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi alaihi rahmatullah, di dalam kitab beliau Mukhtasar min Hajil Qasidin. Jadi bukan karangan saya, bukan. Ya. Cuma nukil saja. Itu. Naam. Lima itu. Kenapa beliau sampai menyebutkan dan jangan yang rakus pada dunia? Karena itu, kalau teman punya rakus dunia pasti zalim. Pasti itu dah zalim. Naam, berjalan waktu. Karena dia rakus kepada dunia dan juga bakhil, apa yang terjadi? Kezaliman. Ini ya. Barakallahu fikum. Kemudian terakhir ini, faedah terakhir karena kayaknya sudah azan ya. Hadis ini dalil. Landasan bukti dalil. Bahwasannya hewan-hewan itu juga akan dikumpulkan pada hari kiamat. Hewan-hewan itu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Naam. Namun hewan itu akan jadi debu-debu surga. Akan jadi debu-debu surga. Nah, kalau kita bisa jadi bahan bakar api neraka. Walayadzubillah. Nah, ini. Tapi kita sudah terlanjur jadi orang ini. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, laitani sya'run fi janbi al-mu'min. Ya, duhai indahnya kalau aku itu cuma sehelai rambut yang menempel pada tubuh seorang mukmin. Karena beliau takut banget dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Dan kita sekarang sudah jadi manusia ini, bukan jadi hewan dan bukan jadi malaikat. Sudah kita maju ke depan. Ya. Tambah ilmunya, tambah amalnya. Tambah ilmunya, tambah amalnya, istiqomah. Seperti itu saja sudah. Naam. Dan mengharap yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi kezaliman, apa itu bentuknya, karena benar-benar akan membangkrutkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.